Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqadz dzakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahuma ala ba'din bittaqwa. Syada la ilaha illallah arrahmanir rahim wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa anani wa sahbihi ajma'in. Kalau dibedah, alhamdulillah yang menjadi iftitah barusan itu ada tema di kontensi, di dalamnya itu ada erat kaitannya dengan tema kita malam ini, sianida. Dan sengaja alhamdulillah pembukaan itu saya pikir 15 menit yang lalu di mobil dengan bahasa Arab, tapi saya menangis dan sekutir ngerti. Kadang orang pinter itu gak mengerti apa yang diomongkannya sendiri, saking tingginya ilmunya. Jadi saya makan estilu surah seri sorana. Ya, alhamdulillahilladzi khalaqa dzakara wal unsa. Saya ambil daripada ayat Al-Quran, wa khalaqnakum ajwaja. Sudah nonton tak? Semua Allah ciptakan berpasang-pasang. Maka miris kalau di usia yang sudah cukup belum berani mengambil keputusan, membiarkan diri kalau cowok dalam posisi ganteng-ganteng mubazir, leher mengganteng. Dari kasep mah relatif, mutlak manu goreng. Leher mengganteng mubazir ke, ayah gantengannya goreng mubazir. Itu ada ayat keren banget, wa khalaqnakum ajwaja, dan aku ciptakan apapun berpasang-pasangan. Kita buktikan benarnya ayat ini. Apa di dunia ini yang diciptakan oleh Allah tidak ada pasangannya? Ada siang, ada utara, ada atas, ada bawah, ada timur, ada barat, ada bulan, ada ada matahari, ada Jogja. Singlila waktulah durasi. Matahari Jogja, matahari mana? Depstur. Ada hancip, ada drum. Hancip mau tinu hajat yang drum berpasang-pasangan. Tak ada aku, ada kamu. Karena kita sama dengan we are sama dengan aku tanpa kamu. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk ya, tapi kita kan bisa memiliki kesamaan di kartu keluarga. Keluarga hikmah story, seger gitu. Ya. Semua berpasang-pasangan. Ya. Maka kenapa yang dibikin mitos itu hanya Roro Kidul? Ngambek atuh Roro Kaler. Terjebak nostalgia ya. Tong sian keroro wetan caloro kulo wa khalaqnakum ajwaja. Jadi jangan merasa sendiri, deketi aja Allahnya. Saya bikin hamdalah, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang artinya teh khalaqo, menciptakan. Allah itu khaliq, yang diciptakannya makhluk. Alhamdulillahilladzi khalaqa, segala puji bagi Allah yang menciptakan. Allah itu khaliq, yang diciptakannya makhluk. Kalau di kita jadi mangkluk, zuhur jadi lohor kan itu, rakyat jadi rakyat, iklan jadi iklan, makhluk jadi mangkluk. Khalaqa, menciptakan apa Allah? Zakaro, dalam bahasa Arab ada jama muzakkar salim. Zakaro, laki-laki itu zakaro, ya, karena memiliki zakar. Zakaro wal unsa, perempuan itu dari nasia, lupa, anisa, perempuan. Khalaqa zakaro wal unsa, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Maka jadi miris kalau ada laki-laki suka laki-laki, itu ngelawan fitrah. Lanang karo lanang, wadon karo wadon, sedong. laki-laki dan perempuan. Jadi kalau teteh-teteh lihat cowok atau suaminya suka perempuan, senang mestinya. Berarti suaminya masih normal. Nu bahaya mah salaki urang ningali lalaki tiis siga goyogot. Tapi ningali tiang listrik ngahegap teteh bae. Khalaqaz zakar wal unsa. Diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan sebagai pasangannya. Keunikannya adalah tabi'atan serta tabi'ahnya berbeda. Laki-laki namanya Adam, perempuan namanya Hawa. Adam ada maunya, Hawa hawanya curiga, irame, menimbulkanlah cemburu karena hawanya curiga. Adam sok maconan karena ada maunya. Ya, sudah seperti itu tabiatnya. Egois lelaki. Jadi bukan laki-laki kalau tidak egois. Bahaya loh kalau laki-laki gak egois. Oh, aku security, ayo hatinya lo pimpin. Waja'ana bainakuma tabiatan satta. Sengaja Allah bedakan tabiatnya. Jadi pertemukan dalam tabiat yang berbeda. Kebayang lamun si cowok-cewek ini tabiatnya sama. Maka beda istilahnya kalau cowok soleh, kalau cowok, kalau cewek soleha, kalau cowok. Jangan mau disebut cowok cewek soleh, berarti tomboy. Cewek mah soleha, kalau cowok soleh, tapi tersedikit sekarang mah cowoknya soleha. Salatnya di imah. Yang salatnya di rumah cowok, itu cowok soleha. Karena yang dianjurkan salat di rumah mah perempuan. So, kalau ada cowok salatnya di rumah, pakai mukena pinggi. Jadi pom-pom boy sarita. Lagi sholatnya di imah. Terus kenalnya masjid. Gak ada contoh rasul laki-laki sholatnya di masjid. Pilih jodoh yang suka ke masjid. Di absen kualitasnya daripada intensitas dia ke masjid. Wah, ini cowok gue nih ke masjid. Kenapa? Yakin. Ini calon imam yang baik. Kenapa Allahnya aja gak ditinggalkan, apalagi aku. Tapi belum jadi jaminan, oke. Tuturkan, di singkat masjid nang ilu ngecas. Cemeangan Pokemon. Oh. Kejumaahan anak, kepengajian anak. Jangan sampai nyangka masjid, tapi jumaahan pengajiannya masih bersandar ke tiang atau ke tembok masjid. Istihoroh lagi. Karena berarti kalau bersandar ke tiang atau ke tembok masjid, berarti dia tipikal cowok tulang lunak, cowok presto, cowok yang tidak berkemampuan menopang tulang punggungnya, apalagi jadi tulang punggung keluarga kita. Jangan sih, itu tenang. Kalau karena dari imam masjidnya ya tihangan, kan benar sholatnya benar seluruh urut. Maka ini dasarnya Allah ciptakan dua makhluk. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang wawan, gitu kan? Tong Adam wae atuh kan wawan karunya. Ya. Begitu juga diriku tercipta untuk temani aku. Lagu dewa berani. Narate kan gitu, pake ditolak ku awena langsung diganti lagu nate kusaden, dunia belum berakhir. Dia mau ditolak cinta ganti lagu, ganti grip. Waja'ala bainakuma tabi'atan satta. Tujuannya apa dibedakan karakternya? Padola ba'dohum ala ba'din bitakwa. Untuk saling melengkapi ketakwaan satu sama lainnya. Jadi saling melengkapi. Pernikahan itu saling melengkapi karena masing-masing punya kelebihan dan masing-masing ada kekurangan. Enggak ada yang perfect itu, enggak ada. Nah, cantik itu sebelum dinikah. Kalau udah dinikah mah cantiknya hilang. Yang ada sayang. Aslinya bogo mah ada kuotanya. Banyak laki perempuan yang ngeluh. Usah udah berapa lama kasep. Dan makir. Itu nasib takdir. Pilihan. Dan jadi tekasnya karena itu ya, kenapa nikah ibadah? Justru indahnya itu setelah menikah. karena ada ladang amal di sana. Kalau pacaran mah sahwat itu mah. Pikir pacaran mah nanangnya indah ya pokoknya. Kapuncur tandem naik sepeda lagi, oh berat-berat. Ah berat tuh. Itu hari umum itu. Udah mulus gitu. Takdirkan menikah. Kedangan neta kene, tanyakan neta kene, kapuncut, nu dibonceng neta kene. Tengomong ya pemajikan teh. Turun atuh lah. Dah lain tahu cibun, tutur. Nah beda, makanya wamin ayatihi, ayatnya surat Ar-Rum tuh nusok na undangannya. Oh undangan pakai tulisan Quran, undangan alungkeun ke tukang surabi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, senada dengan wa khalaqnakum azwaja. Aku ciptakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu an khalaqalakum min anfusikum, aku ciptakan darimu pasangan-pasanganmu. Jadi nu jadi jodoh urang teh ti urang teh. Dengan istilah lain tulang rusuk kita itu yang jadi jodoh kita teh. Seperti Adam diambil tulang rusuknya dan mantap laki-laki mah hilang 11 sok cabe. Eh asli nah ini Quran gak pernah bohong, saya hitung kurang hiji, oh jadi istri saya ini. Gimana Ustaz kalau cerai, berarti tulang rusuk rentalan. Atau tulang rusuk buatan Cina ya, gak bertahan lama. Entah. Tapi memang di Quran ini seperti itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Hey, azwaja, pasangan. Bisa dikatakan pasangan teh litas kuno, kalau menenangkan. Pasangan itu kalau menenangkan, kalau tidak menenangkan pasangan pasti angan. Enggak pasti angan, cuma lamunan aja. Kuno ilaiha. Jadi kamu tenang dengannya. Oh, di bumi ini gak punya siapa-siapa, beb. Cuman kamu aja. Awewe langsung love di dia nampak. Ayo tuh nikah, kemon. 4 tahun kawin. Coba ganana. Lalu kamu menguna, kamu robi, nah kak Ustaz. Ustaz kami sudah 4 tahun nikah dari jahatan menzolimi. Belum rumahkan. Jauh kembali mobil, man. Man muda mesti lu. Terus kemana? Geruan, amin terjadi fitnah. Salah tiba. Kang, nggak deh kang, iya bojo curhat. Katanya udah 4 tahun menikah, tapi belum punya apa-apa. Ah, Ustaz, awewe mah pohon. Manehna baheula daekeun ka abi teh, dirayuna juga kieu, beb. Di bumi ini aku nggak punya siapa-siapa kecuali kamu. Kelepek-kelepek. Manehna menikah. Manehna pohon rayuan urang baheula. Saya komitmen, nggak punya apa-apa kecuali dia. Tak hati-hati rayuan laki-laki itu komitmennya. Kenapa sih suka dilebayin sama laki-laki? Saya positif aja kayaknya. Kenapa perempuan suka dirayu sama laki-laki? Karena perempuan tahu manfaat lidah buaya. Perempuan mah gitu ya, ngamuk. Ngamuk, set, keluar di kamar cai pake anduk. Ngesanah rumah tangga teh. Hirup lila, tebogana naon, cuman teh, ayo eta anduk. Ejeng ember, ejeng magic jar, ejeng dispenser. Eta budak tilu. Ya. Benar. Ini masalahnya dulu, nanti temanya mah di belakang. Jadi persiapan siap nikah muda itu siap gak dengan fenomena yang terjadi di dalamnya? Kulit cerita kenalan, nu serem-serem gak? Kayak endingnya gurih. Ya. Pernikahan itu tidak indah yang dipikirkan. Kali itu nama jerus konflik. Ala bodorna, ala bodorna. Reda siun terangkan pernikahan. Siun hayang tadi. Kalau kalian siap sianida siap menikah muda, kalau saya versinya lain jilid 2. Siap menikah di janda. Kalau mencarinya di lajada. Searching ya. Tapi sepandai-pandainya menyimpan istri muda, kalau panjang umur tua juga. Okay. Mar, aranjen lah orang menulis. Ini ke mana tadi teh? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Mawaddatan wa rahman. Tenang, dasarnya bukan cinta, cinta anu riweuh lah pokona mah. Da beungeut geulis aya tungtungna. Kalau lagi pacaran, geulis sampernik tidak gor kana aspal mah nyari geulis sampernik. Abadikah cinta kita? Jangan karena itu. Karena ada cinta itu terbagi tiga, ada hubbud dunya, ada hubbul um, ada hubbul jahra. Nah, saya mah hubbud din. Apa hubbul um, Ustaz? Hubbul um cinta bunga. Bunga dicintai kalau lagi mekar dia. Maka ada judul lagu layu sebelum berkembang. Kalau udah layu udah dibuang. Jangan berumah tangga lalu kemudian atas dasar mencintai bunga karena kecantikannya, cantik mah relatif. Li jamaliha. Ini cerita cantik ya, teman saya yang kuliah di Afrika. Apa di sana? Lebar zamannya kaset. Tapi pas balik di itu, pemajikannya juga si Kisaga. Sente, Kisaga seorang anak, iya pemajikan, bakat ke poem. makhluk Allah. Nah bisa bogor ya. Asli nata keluarga saya tuh satu juli KB, tapi kuminan panglima, jadi kuminan tuh dapat kaciri gitu, mana 9 tahun di sana, empat tokanan itu mah, seno kanal bibir mah, beda ya, ukuran-ukuran tiap daerah itu, dan rata-rata ratu kecantikan dunia dimenangkan kurang kulit hitam, nggak tahu dinilainya dari apa, nah, berarti relatif kan, teman yang lagi 8 tahun teh karek. Oh di dia cantik kan? Nggak ngegulisnya ya, Sena? Tapi setia, juara. Li jaman nih, ha? Kecantikan? Boleh, boleh. Kegantengannya boleh. Sok. Ari ayak mah barangnya. Udah merudetnya. Bener sakir. Tapi yang menang nulewi. Siapa yang mau menang-menang? Jadi sekolah itu tujuannya adalah merubah cermin jadi kaca jendela. Tong ngenteng wae ningali ka luar. Di imah mah asa kasep sorangan. Ka luar mah pareuh. Kan urang nongkrong di BIP kitu. Lah eta mah lalaki na goreng kieu. Momenan we. Da cantang tuh direnengkeun jeung urang ge alus. Sia, si eta mah alus milikna ya. Komen lalaki na juga rek. Cantang tuh jeung kamu ya abis. Tanya-tanya teh kenapa mau ke dia? Emang kenapa? Teteh ketemunya di mana? Di Cicelo Ola, awena ketara. Itu mah kekuatan doa dan kesetiaan. Sirik wae. Dengki ya teteh. Kemenang gitu. Iya gak doa manu menang. Ya Allah. Jadikan dia jodohku ya Allah. Doa yang mengancam dia. Ya Allah jadikan dia jodoh, kalau dia bukan jodohku jangan jodohkan siapapun dengan dia kecuali dengan dia. Demo. Si Allah teh lain eta jodoh maneh, aku sang penentu. Tenang naon lah ya Allah, negosiasi ya mah. Kalau dia memang bukan jodohku, temennya juga cute sih. Gitu atuh, teng terjebak. Mesirikan ngali batu. Ya dombanya nasir. Besok ada daging dombanya tinggal di bikang batur. Jadi itu menang-menang dirinya. Kerja-kerja ngisi kan domba gitu. Muter. Itu berat tema sianida. Tengah semoga naon yang nikah muda. Ahok aja gak mau. Kan Ahok stres ya. Ahok terstres. Di Longok ku Jessica. Bang, daripada stres di demo, mending ngopi yuk. Mau! Apa kopi Jessica? Sekali ngocok jeng-jeng. Jessica. Lupanya. Bayar. sing menang hidayah we amin. Ahok sing menang hidayah amin. Lieur lieur ku jelema hiji. Ya. Jadi pasangan itu yang menenangkan lain yang meriwehkan. Ketika nyaman nih. Kau dan aku tercipta oleh waktu hanya untuk saling mencintai. Jadi itu kan ya tak? Bersama berdua bersamamu. Nanti mengajarkan gua apa artinya kenyamanan. Dia muntah nyaman mata caption saya. Kalau dia menjadikan kamu tersenyum, pertahankan. Kalau dia menjadikan kamu menangis, tinggalkan. Mau sih hasilnya? Ganti deh. Kalau cowok kita ngerasain, udah sedekahin aja. Biar Allah ganti dengan yang lebih banyak. Ku batu ulah, kumanena dipaksaan. Tapi kalau pengen tahu kualitas pasangan kita, cintanya sungguh-sungguh sama kita, memang harus ada lawan berpikir, brother. Dia kalau sendiri menengkari kita, pasiana pasti jengurang menemanina sorangan. Tapi kalau ada lawannya, artinya kita punya dua, dia bertengkar, mereka bertengkar, mempertengkarkan kita. Juaranya. Bukan daripada hiji pasiana, mending obat akur. Kayak tau wakak kadinya kan dia sianida. Siap menikah muda, teman stay kedua. Litas kuno ilaiha mawaddatan wa rahmah. Ini efeknya di ujung ayatnya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di perjalanan kenapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan lalu menyiapkan syariat pernikahan, itu ada yang harus dipikirkan. Ada hikmah apa di balik ini? Maka mulai masuk ke tema. Sianida, siap menikah muda. Catatan pertamanya adalah nikah adalah perintah. Dalam ilmu usul fikih yang disebut perintah itu al-aslu bil amri lil wujub. Asal perintah itu menunjukkan wajibul kudu. Ini wajib mah kudu. Ya. Wajibul kudu. Yang namanya nikah teh wajib. Malah ada musok kulebe dibacakan deh. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Paman ragiba sunnati, barang siapa yang tidak indahkan sunnahku, falaisa minni, maka bukan golonganku. Cian deh, jadi aku Rasul. Kalau melihat ayat hadis riwayat Muslim itu ya, maka bicara sianida, bicara pemahaman mentalnya siapa? Saya angkat waktu iklan sianida hikmah story ini mengangkat satu hadis. Ya ma'syarus syabab manis tato aminkumul ba'ad. Wahai para pemuda, yang disuruh pemuda atau yang tua? Wahai para pemuda, kalaulah atau barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka segeralah menikah. Ini perintah bukan? Lalu karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dua antah meriwayatkan lagi mutafakun alaihi Bukhari Muslim. Take me out, nikahi aku atau tinggalkan. Selama baca hadis itu berdepun. Selain mung ngebun wahayangin, kamu nak tapi kahayangin. Pun kahayangin nana. Jadi pikar sekolah lu, lalu dipikang. Si benget budu. Eh tadi kata Kang Boni, begitu banyak alasan untuk tidak menikah. Ciptakan satu alasan untuk menikah. Satu iman. Apa yang mengkhawatirkan kalian tidak menjalankan perintah Allah ini? Kurosuma didudukan, ada namanya Julaibib. Kukuna, sukuna, pecah-pecah. Tiga nama marbot masjid, tukang ngepel, tukang naon. Rasul perhatian sekali terhadap masalah ini. Dijuru, karena minderismenya tingkat tinggi. Sambilkan ke Rasul teh, Bib, yang kawin tuh. Oh Rasul rewahe, san wayangan ke Abi berminyak ya. Cowok berminyak teh ya. Cowok yang memiliki kelebihan, kelebihan apa? Kelebihan minyak. Maka bersyukur kalau punya cowok berminyak, nggak usah kalian ngagoreng oleh minyak, boleh tuh sebab. Bodorna, ya lah bodorna. Habis itu, terus siapa yang mau kesana? Ngilu-ngilu, seteran berpengaruh. Tok tok tok tok. Niko, misalnya, Rasulullah padahal sudah punya istri banyak ya. Jadi, tapi mertua-mertua teh pede dia datang. Ya Rasulullah, terima kasih datang ke rumahku. Ada apa gerangan? Anakmu sudah menikah belum? Wah, atau Rasul melamar anakku. Kebayang tuh banget Rasul. Bu Sarepi, Bu Putra terus nikah aja. No, Ustaz cuningin. Sanes. Sanes kamu abi. Ini kasusnya terbalik. Rasul mau melamarkan buat Julaibi. Oh, GR orang tua. Rasul, iya belum nikah ya Rasulullah. Mau kau lamar anakku? Enggak, ini buat Julaibi. Ini ngali. Bukan sesuai Rasul tersenyum. Ada apakah gerangan ya Rasulullah? Ini Julaibi mau nikah. Kalau engkau yang membawanya, apa yang harus aku tolak? Karena nanti anak ini paham ayat. Apabila Allah dan Rasulnya menatakan dan menyatakan sesuatu, tidak ada alasan untuk menolak. Berarti beri. Pada ayat hadis, lihatlah wajahnya. Karena keimanannya di atas segalanya. Cekang bodite, apa kabar imanmu hari ini? Oh, anak soleha ini indungnya mesti diindahkan karena yang Rasul membawanya. Kan lo mbak, baturan baik pengen, tad antur tad, mesti ditinggali. Nuh dibawa nama ustadna. Jadi pokok ke ustadna ya. Itu pun koyongnya. Asa mantas kena ustadna. Kakak gak usah, kakak ibu ternyata indungnya janda. Ah omong. Nanti bicaranya, siapa yang harus nikah itu? Lihat kecantikannya. Lihat kegantengannya, tapi bukan utama. Kedua, lihat hartanya. Boleh, matre boleh. Ya, rek nu 3.000, rek nu 2.000, rek nu 6.000, pak. Matre ya. Insting itu mah. Ya. Tapi tidak jadi jaminan. Oba kerbogohana mah ke BMW. Kejebak ke BMW. Kecamang wawan masih. 3 jutaan, ternyata mobil bapaknya sekawin menjadi kontraktor. Yang kontrak iman, gadikan motor, terjebak. Ulah itu. Walaupun hadisnya, lihat 4 hal. 1 wajahnya, 2 kegantengan atau kecantikannya, 3 hartanya, 5 lihat. Tapi dari relatif, money is not everything. Kebahagiaan bukan di uang, tapi but no money, everything is nothing. Lira obis ya wadirji. Dan di kamar murah, no mahama budaya. W.O. per wedding, bukan hari itu. Dan di kamar enaknya, duduk sok ayah, no siap enak. Sok deh, kesehan ngomong makolot. Karena kata Nabi yang harus disegerakan itu, 1, maksiat cepat taubat, karena ajal tidak pernah menunggu taubat. Lalu waktu sholat cepat laksanakan, punya hutang cepat bayar. Janji cepat penuhi, ada yang meninggal cepat kuburkan, sudah punya pasangan cepat nikah. Bahaya mendingke-ngke, mobil tabrakan kentongnya ke jerok, jelema tabrakan kentongnya keluar. Bahaya. Es cendol jadi kalapaan, bunda gendol berbapaan. Maka bungkusnya adalah agama. Pengkihu menikah. Yang keempat, fadbar bidat gitin. Taribat tiada. Yang paling pokok lihat agamanya. Nah, ini Julaibib dibawanya oleh Rasul. Pasti agamanya kuat. Kita rapuh agamanya. Gak selesai masalah. Ada yang nikahnya. Aduh, pokok aja deh kemahatan Silvi. Nikahnya habis 2 miliar, 4 hari. Nikahnya habis 2 miliar, 4 hari 4 malam di Kusdani. Nikahnya cuma 6 bulan. Oh, judulnya Sianidan, mungkin mata diri sendiri. Udah cantik orangnya, putih, gelis lah. Gium ninggalin lagi. Ini, tapi pengalamannya tragis. Saya pernah, dia sudah bicara di beberapa tempat. Karena randu. Subhanallah. Jadi bukan ukuran materi wajah, keturunan, harta, agama. Manusia mah jayanya tuh di agama. Kalau burung jayanya di udara, kalau ikan jayanya di air. Saya dulu punya pengalaman ketika menikah itu pede, modalnya satu aja kayak berani. Gawe cemboga, gawe tijelas. Karena tergagalauna lah. Tapi usia udah 26. Ah yakin. Dari mana Ustaz modal yakinnya? Buka Quran surat An-Nur 32. Surat An-Nur 32. Kalimatnya begini. Ini motivasi buat si Anida ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yaghnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Bising ya, saya sah ada artinya tuh enggak? Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Kawinkanlah orang-orang yang beda sendirian di antara kamu. Beda dibodohi pakai Al-Maidah. Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan kemampuan mereka dengan karunia kurnianya, dan Allah maha luas pemberiannya dan lagi maha mengetahui. Alasan apa lagi? Kalau alasannya belum kerja, dan kawinkanlah. Tadi bacanya kawinilah. Anda penista. Beda digolok dengan dibacok, beda. Beda cara. Dan kawinkanlah, artinya perintah. Makanya bikin hipnose story software ta'aruf, formulir ta'aruf, ini pahalaan. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian, nusorangan di dia mah. Tong nulobaan kawinku. Tidak boleh kita menikah dengan orang sekantor. Lo batil. Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin. Tah ya ruangnya ke Pak Epi. Layak berkawin? Ayo. Dari hamba-hamba sahayamu boleh menikahi yang derajatnya di bawah kita. Ini bicara hamba sahaya masih ada enggak ya? Ayo. Solusi ini yang anak muda yang urgent pengen menikah, gitu ke Pak Epi. Tapi X blok S baik. Mau dibejaan barang nama. Tapi mereka kalau dinikah jadi ibadah ke kita. Mereka berhenti melancur. Habiskan dulu masa idah. Jadi syahid mah banyak cara. Ya, di bagaimana? Coba tuh kudu ngalati. Enggak ada tutung kakak itu di sisi. Dan yang layak menikah hamba sahaya disebut, yang lelaki hamba sahayamu, yang perempuan jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka. Ini enak sekali artinya, jika mereka miskin Allah akan mampukan. Masih berburuk sangka tau. Saya datang lama cek mito hati bukan naon kawan tak datangi buka ongkos. Jawabnya secara syariah. Terus gaduna oncek teh hoyong ka putra bapak teh. Saya hanya punya Allah. Mana Allah nak? Hari bapak nafsu. Saya punya yakin pak, pasti Allah ngasih rezeki. Wah, ini boga gawe mundur deh. Mundur mereka dengar. Datang deh. Naon gawean enak sudah mah atau pak? Kerja yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Gawe anak ada. Sholat sebelum subuh 2 rakaat. Khairu minat dunia wa ma fiha. Tapi pada bangku dalil anak bapak mundur. Patu kuat atuh pala. Edem. Asli na. Kena ngojek di Sinang Laya buka duit 30.000. Ada mah. Mah riwangan itu sudah riwang asli na. Mbak, kita mengejar bayang-bayang tuh capek. Tinggalkan akhirnya dia yang ngikutin. Ini asli ini sih bukan cerita, bukan omong kosong ini omong isi. Sok udah budak bayang-bayang. Mungkin kan? Kudu iyo, kudu itu, kudu sekian puluh juta, kudu nyawa gitu. Kali ini, ini kita nuturkan, diem lah. Kata paku kan? Seminggu saya ketemu. To the point, nikahi aku atau tinggalkan? Udah semua aja. Ibadah yang ribut. Sampai lo dipersulit, bla bla bla. Sudah, berarti lain jodoh. Tapi udah jodoh menurutnya. Tentunya malam-malam. Nelfon. Om, siap gak nikah malam ini? Kira yang nao dia. Ya, baiklah. Ketima salamat. Kebiti salamat, rek nao. Kebiti 20.000. Pak, udah kawin. Yang biasanya mulai sate apa itu? Asyik yasir waktu asyik. Cuma saya belum lihat, ya Allah. Udah jadi fitnah. Tak saya berani sekali menyatakan pacaran haram dah saya. Mesti pernah pacaran itu langsung ketemu nak angkot seminggu langsung didatangi bapaknya. Seorang ini temen tinggal di letik. Modal kunci Inggris bisa ngeliwet. Aslinya cek. Dabe jana galak cek. Saya gak ditanya sama mertua setelah menikah. Setahun setengah. Jadi aku minta minantu. Halo. Penting anak-anak sebenarnya. Drama tuh boga kekolot. Bawa aku Cina budakan. Saya elah nama ku Icu pas anak saya yang pertama lahir. Kita flat, never flat. Semua ada tantangannya, tapi indah pada waktu. Ternyata di antara menantu dengan izin Allah tahadus binimah. Yang paling berprestasi. Yang dulu hanya membawa keyakinan ke Allah bukan materi. Walaupun memang never flat, fluktuasi. Saya lihat ayat ini, aku berikan rizki bagi mereka yang tidak punya rizki. Minimal anak, pas setik-setik kontrak dulu, saya ngekos dulu, kerja biasa. Tapi nanti buka dispenser, jadi boga dispenser. Boga simut gambar doma. Dengan rasa lo. Terus minggu itu jalan-jalan boncengan sama sobun, kagria. Bisa meli popoean. Eta anu diputerkeun teh jang moe popo korok nih. Keren banget. Saya suka subhanallah ini janji Allah. Jika mereka miskin boga kekesen welcome. Astagfirullah. Keur bujang mah duit sakumaha loba ge? Duit monopoli mah. Tapi payu. Ya. Ini nanya, gak sana jual tiba-tiba rak sepatu teh pinuh, nanti sepatu gitu, artinya bersyukur. Gigi budak, budak rezekinya beda deh. Budak tilu enak rezekinya beda deh. Teh budak nongkat tilu mah keren, rek dibere batu nyu ais nyu mama, dibere indungna deh nuanya. Bawang yang sehari itu bahaya bawangnya sehari. Tidak, teh ayam buka bulut kaset teh tidak hadir ya. Buka gitu buka. Dan janji Allah atuh eta barang siapa bersyukur, aku tambahkan maka yang layak menikah nanti Allah berikan dari sisiku karunianya dan Allah Maha luas pemberiannya. Luas. Luas ke nikahnya. Ibu kaje luas di kecilakan, lain luas eta. Kok sewa biasanya enggak bahagia kesana. Mimpi ayatnya. No. Maka mau pakai alasan mana lagi? Ini jelas ayatnya, surat An-Nur. Dan kawinkanlah, tah. Tanggung jawab boni ya. Kurang kopo. Kawin-kawin kan bon. Meri kaya renogan. Akhirnya lah. Dan hilangkan mitos, Ustaz cewek ini banyak yang nge-DM. Ustaz boleh gak yang banyak menitip CV? Ustaz boleh gak cewek ngitain? Gak ada dalil yang melarang. Itu lebih gentle sama kena laki. Lebih keren lah. Sok, bisa nganan di resep di dia. Kayak buat bubaran dia, tapi tadi kamu itu. Udah sama kedok. Kayak kedok juga itu. Sederhana saja. Kenapa? Saya terangkan ini besok kalau tidak salah atau tadi ya. Masalah oh besok. Ini di radio saya bahas. Kelebihan nikah muda. Hiji awak jak-jakene, dua dinikmati. Da beda nge sekolotnya. Beda. Saya nge sekolot banyak. Dalam hubungan seksual punten. Sudah tua mah kurang semangat. Di sana pagi Senin, pagi-pagi deui Salasa, pagi-pagi deui Rebo. Geus jarang we. Aing ngorakeun mah beda. Enggak jam cigana. Era ye Sianida keren banget karena ada Cooda, Cooda. Cooda boga budak. Tapi nya janda ngora hade rupa, tukang jumba. Jadi usilah awak nantinya Cooda itu tukang sosmedan sosialita ya atau budaknya ngejerit histeris ma si bapak maot tau gak deh si bapak mah maot belum mah pulang pinjam handphone kawang cuman teh ngabejaan dulu nah ganti status dari menikah menjadi lajang. Jadi semangat kan ya kan apa menikah karena tak siani tidak siap menikah nggak waktu muda. Terus kelebihannya sehat, ngalah duit masih kuat, ngalah ilmu apalagi banyaklah keuntungannya. Yang paling utami dan penting adalah perintah. Setengah agama itu ada di pernikahan. Jadi kalau ibadahnya pengen lengkap, juara berkah. Beda rezeki kayak, oh nembengar bumbunjangan, oh nges kawin bener aslinya. Kalau nikahnya sih gak seberapa, cuma meriwingnya itu loh pemirsa. Ya, saya lah ngerangkeun. Ya, jangan enak malam Jumat tong beting itu, karena sunnah. Sunnahnya malam Jumat buat jika mau apa. Tadinya dia nu jomblo. Hati-hati tangan. Barang siapa yang belum mampu menikah, saumlah. Kenyolongin saumlah. Perbanyak kegiatan olahraga. Lombaan dong sorangan. Olahraga nanti. Karena punten, masturbasi hukumnya berat. Sama berzina dengan ibu. Ibu jari. Doraka ya asmaul husnaan. Ya asmaul husnaan tuh. Angka 8 terbalik, angka 1, 9. Ya enak, ku Allah dipelong dari gitu. Ya, dia suka ke YouTube, ku Allah. Siapa kenal? Terus nikah lah, nikah. Sok ngomong nikah, Boni, kasih hal apa netia dia. Bon, semua itu. Ya disampaikan kan, itu juga media juga masalah. Kan dia ini kawinkan lah. Yang menjadi pelantara itu keren loh. Pahalanya gede. Dia sering menikahkan orang. Yang lagi kuliah, nggak ada larangan sok. Dari segi mati, ah, ya Allah, yakin? Kalau ada masalah tiada, lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Eh, bobokohan wani, maksiat, eh nikah tuh wani, take me out Indonesia. Ambil keputusanmu sekarang, tentukan pilihanmu sekarang. Mari katukan. Soalnya untuk kebagian yang temo. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Saya lebih berkembangnya sekarang ditanya jawab biar dalil-dalilnya muncul, oke? Okay. Salam. Saya kutip dari seorang wanita ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dengan kata lain, laki itu adalah pengurus wanita yang memimpinnya, kepalanya yang menguasai dan yang menjadi pemimpin. Arizalu kawamun akan sah. Itu yang jadi masalah. Ada hal-hal yang saya ingin tahu, hal-hal saja atau sifat-sifat yang bagaimana sih kita menjadi jujur saja, sabar saja. Karena saya terbesit kalau misalkan saya mendengar kata laki-laki itu harus punya rasa kepemimpinan. Ya hal-hal apa saja kita harus kita, khususnya kita untuk pada dasarnya semua kita pemimpin, laki-laki atau perempuan. Kulukum ra'i, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kulukum an ra'iyatihi. Wakulukum mas'ulun an ra'yati. Dan setiap siapapun memimpinnya akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk ar-rijalu surat An-Nisa. Qawwamun al-Nisa. Laki-laki itu pemimpin bagilah perempuan. Kayak imam itu harus laki-laki, bagi laki-laki dan perempuan. Tapi kalau bagi perempuan, ya perempuan lagi. Ya, gimana kategori pemimpin dalam Islam? Al-imam kalimatnya. Al-imamah, ketika imam ruku ya makmum ruku. Ketika imam sujud, makmum sujud. Pemimpin bukan komandan. Komandan hanya bisa nyuruh. Artinya, imam yang mampu memberikan contoh dari satu bentuk perintah, perintah Allah. Maka cari pemimpin yang, kenapa doa menikah? Barakallahu lak. Itu kan? Awas lah, doa mus ngaji di Hikmah Story. Kanu kawin jodoh anak ya Allah mabarik anak cina dah orang. Barakallahu lak. Keberkahan bagimu. Ka domirnya anta. Anta laki-laki perempuan. Kalau perempuan nah anti. Barakallahu lak. Kalau ke perempuan laki. Kalau keduaan lakuma. Kalau kebanyakan lakum. Barakallahu lak. Keberkahan bagimu. Ka anta laki-laki. Anta laki-laki. Anti perempuan. Mata kayak jurik awewe ngaranah kunti. Mau jurik laki kurta. Kenapa laki-laki yang didoakan lebih dulu dalam pernikahan? Memimpinnya benar, wa barokah anaika. Keduanya akan terberkahi. Maka cari cowok tuh yang beragama. Karena berkah itu ada di agama. Cari sosok-sosok yang bertauhid seperti Ibrahim, melahirkan Ismail dan Ishak. Harus visioner. Cari ah bibit pisah laki teh nu dengannya memberikan keturunan yang bisa membebaskan Palestina. Dan tuh jauh pisan mikirna. Iya mah. Sugan weh cenah boga grosir. Ah. Riweuh atuh. Karena ka masjid mungkusan muncang. Ah. Nu ngabebaskeun Palestina. Saya menangis ke Allah, ya Allah kenapa gak dikasih anak laki-laki. Tapi anak saya cantik-cantik, mudah-mudahan kami nantu di ruara. Barakallahu lakau barakalika ujama ambainakum afiqal. Dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan teh. Kalau memimpinnya sederhana saja. Memimpin berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud fatfar bidat didin taribat jadak. Pilihlah pemimpin yang akan kau jadikan pasangan hidupmu itu yang punya dan ada zat agama di dalamnya. Keun we kasep mah. Nu pentingna saleh. Keun we kasep mah nomor hiji. Nu pentingna saleh jeung bageur. Da cuma kasep ge, kasep pinter, gagah, ganteng, beungar, tapi pedih ting de amak geudeuh. Tapi ieu mah saleh budak masjid beungeutna teu sabaraha sih. Cuman saleh miskin. Nang jujur, nantara ambek jeung bagus. Oh, dari rumah pilihan. Rek milih nu ganteng, cerdas, beunghar, pinter, tapi gede ambek jeung pedit. Tanu ieu mah budak hikmah mah goreng patut. Orok. Hah? Bageur jeung saleh. Rek nu mana? Badinggeun. Kulin ka moal, ka PPJ. Kasep salaki urang. Turun di Ferrari. Tapi pas nyambakan baju, apa mah pegang-pegang? Satu aja ya, entong. Tengenah teh. Nyangi kaset. Terus, ah ribu weh jenuh. Jadi amok jenuh pedit. Tapi bedak Hikmah Story mah. Beli ke pasar baru naik motor back jewel. Si calon nanti megang-megang gamis. Apa katanya mau? Ya, yeah. Berapa satu? Jangan satu, lima aja. Ari ayah artos mah. Anis deh. Kan bagus. Sok rek milih nu manis. Atuh Ustaz mun aya mah kasep ganteng beunghar soleh pinter bageur jeung teu teramak seueuh barangna. Coy sirup mah. Sok rek milih nu manis. Fatbar bidat tiddi. Taribat jada. Ini yang ngantri di KUA. Saya mau kulim ke pengadilan agama. Mengajukan perceraian itu nunggulis aneh karena rasa benar tidak jadi jaminan ketenangan kalau di dalam rumah tangganya agama. Artinya konsep memimpin untuk bagaimana melaju dan maju ke sianida siap menikah tidak itu dikuatkan dulu pemahaman agamanya, karena tanda seorang yang diberikan kebaikan oleh Allah di dalam sebuah keluarga termasuk rumah tangga itu kalau pemimpinnya yufaqihu fiddin, dia faqih agama. Tong impi yang menang mesolehnya ripuh sarua menang mesoleh lagi. Jangan berpikir ingin punya pacar yang soleh atau soleha, karena yang soleh dan soleha mau pacar akhirnya kawin langsung biji eta. Kedua, jeung nu soleh mah ripuh. Nu biasana sare tibra ditoel setengah tilu teh budak haji. Terus puasa Senin Kamis, kawin jeung nu soleh mah. Tulah teh ngajar diri, puasa wae. Maca Quran sajud sapoe. Cepol. Ya udah baca Quran belum? Ya lala lagi. Ripo aslina ya, mata kesalahan orang teh teteh urang nu sarua kerekna sarua sarekna sarua ngeduana dak majelis taklim kuncian berat jeung nu saleh mah ya, kudu sedekah kan orang takut miskin ah dikahatin pokona. Makanya di sini harus ada iman, maka pemimpin yang baik adalah yang memiliki iman. Punten ya, saya hampir lupa. Ini tauhid. Abu Nu'as datang ngomong juga ke orang yang dia. Sahabat Nabi itu karakternya aneh-aneh. Orang Arab. Aku akan lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kontroversi ngomongnya. Yang mah bakal lebih benghar di Allah. Luas jelas mah sombong bisa siapa. Urang mah mencintai fitnah. Batu mambung di fitnah, nama sahabatnya Abu Nu'as. Dan aku senantiasa lari dari rahmat Allah. Ditewak kah? Juga ahok ayunnya, di demo, set. Nah, itu maksud omongan, kamu lari dari rahmat Allah. Verifikasi tabayun. Air rahmat Allah teh hujan, KBG, tinu hujan malumpah. Kulakson mah kan teu initnya titit kadon ngageol we. Titit kadon ngageol. Ku hujan mah da naik nya motorna kana trotoar. Jadi kemah nya lakson cai sok-sok. Jadi nyingrai. Abu Nu'as teh keluar lari daripada rahmat Allah dia lari. Hujan maksudna mah aman mun jelaskeun atuh batur teh apaan juga teh lompat dina kanyar Allah. Nyuhan maksudna. Lalu yang kedua apa? Aku mencintai fitnah. Inna ajwa inna amwalakum wa ajwajukum wa auladukum di ayat yang lain. Sungguhnya hartamu, istrimu, anakmu adalah fitnah. Maka aku cinta mereka, oh aman, aku cinta fitnah mereka. Ujian. Adik kamu, ini paling bahaya mah. Kamu lebih kaya daripada Allah apa? Aku lebih kaya daripada Allah artinya. Aku menikah, Allah mah tidak. Aku punya anak, lam yalid walam yulad, Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan. Berarti lebih kaya mana aku dengan Allah? Kalau segmennya itu sih iya. Kamu punya anak, Allah berarti mana lebih punya hati Allah. Lepaskan itu raja, jelaskan ke masyarakat. Artinya enggak apa-apa, hanya untuk memacu, merangsang kesadaran bertahun-tahun. Artinya, kalau ingin berkah, menikah. Ya, pasti diterangkan, kudu praktek. Ya. Ada lagi? Ya bagus lah kalau tidak bisa langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan bab nikah, hukum kabir dalam Islam bagaimana? Ini nikahnya udah belum? Cuma nanya peng kabir. Nyar jawab lah. Nisa hukum harsul lakum. Perempuanmu adalah ladangmu. Datangi waktu harsakum annasitu, dari mana engkau mau datangi. Yang di dalam nama Islam bukan ya fikih itu seperti jorok tapi bukan jorok, sedang memahamkan datangi dari mana kau suka. Yang tidak boleh itu ke pintu belakang aja ya, itu aja, itu kebiasaan Yahudi dilarang karena bukan tempatnya. Sok datangi rek di mana datang narek ngajingkang luhur rek ngajleng dahan datang tina suhunan menang. Halo mama. Dan ayatnya gitu, nisa hukum harus berlaku. perempuanmu, ladangmu, datangi. Kalau kaitannya dengan kesehatan boleh, tapi kalau kaitannya dengan rasa takut tidak terbiayai, takut tidak terdidik, itu salah banget. Makanya dijaraki itu. Tentunya ada di niatnya seperti apa. Ya. Jadi berkaitan dengan, malah sekarang mah sebelum nikah disuntik dulu. Ini program pemerintah. Tapi hayang mah tepuk disuntik-suntik, gak kaget nyuntik orang. Ya, terus bebas kumaha orang. Banyak, hese diketatkan aturanana supaya nah ini ada politik bahwa umat Islam gak boleh banyak. Awas, Rasul itu suka umatnya banyak, maka bikin anak yang banyak. Tok, si rajin nyian budak atuh, teu nyian karya ge nyian budak. Maka ustad mah anakna loba, usaha tara anak deres, ustad teh usaha tara anak deres gegana di sarung we di pasantren. Sekali nantu busut ti anakna. Tapi karizian hari rupe. Nya ngararising, ngaralandik. Ya. Jadi bolehlah KB kalau kepentingannya jelas. Tapi kalau ber-KB takut, oh siun kebiayaan, siun salah gitu balik terus urang geus bawa anak di itu sudah lagi alasan. Ada rasa takut. Ada lagi? Oke. Assalamualaikum. Siap menikah muda, tapi si pasangannya tidak menerima karena posisi si calon suaminya buta. Ganti saja pasangannya dengan yang siap. Jangan dipaksanya, karena akan bermasalah. Berarti Anda siap atau si calonnya siap, tapi si laki-lakinya siap, tapi perempuannya belum siap. Artinya cari yang lebih siap kan. Kalau ingin selalu siap, kawin aja yang tentara. Siap! Ya. Jadi minta aja lagi ke Allah pengganti dia yang siap. Karena cinta tidak bisa dipaksa. Ini kasusnya nanti berkembang. Ada yang nikah tapi kemudian tidak nyaman datang ke Rasulullah. Ya Rasul, saya enakkan suami teh. Kembalikan saja maharnya. Karena engkau kan yang merasakan. Nah mending, makanya bikin teh manisnya jangan dikocek, biar manisnya di akhir, jangan di awal, pahit di akhir. Mending dapat keputusan gitu, daripada mau dijodohkan ya. Gak penting, gak musim lah dijodoh-jodoh. Kita yang menentukan rasa kita. Biar, ini kan ibadah, perjalanannya perlu panjang. Gak bisa asal. Maka nikah itu ibadah, bukan main-main. Maka kan, kalau si ceweknya belum siap, cari aja yang lebih siap. Jangan terpaku ke cewek itu, karena masalahnya ibadah. Oke, okay. Ada lagi? Oke, okay. Nanti sister side ya. Saya seorang yatim, ini apabila saya menikah, bersama saya sementara ini saya tidak berdua. Saya seorang yatim, apabila saya menikah, dosakah saya? Terus? Oh, ini kekhawatiran saya. Yang punya ibu kita tuh Allah. Yang punya ibu kita tuh Allah. Kewajiban ini patokan ya, nanti kalau punya suami, kewajiban suami itu ke ibunya setelah Allah. Jadi hal ini suami kita untuk mencintai ibunya. Kan si lelaki saya gue cucumuk mau menang jodoh ya. Cucumuk bikang dia nari uli. Iya jadi gak salah. Jadi seuntur rumah, dari para goreng rumah. Perlihatkan dong ke jantan ini. Ucu cuma poin. Oh, rambu hati rinto. Ini kan ada pernah muncul saat teknikannya si yang kita urus si mama kan. Eh, si mama menolak Allah, nikah aja. Justru bertambah ladang amal. Tapi jangan kemudian berkurang kita ke ibu. Biasanya kasus-kasus ini kekhawatiran masalah rezeki. Justru enggak, istri kita dibawa ke ibu kita karena mertua pun adalah ibu kita. Jadi ayah ngurus asal istrinya soleha. Yang riwur mah kalau istri sudah tidak sefrekuensi dengan kita, sok wae kasih mama mah sorangan satu. Itu mah ya tinggal ada berani mengambil keputusan. Karena setelah Allah mah kedua ibu. Jadi istri cari istri yang nyaahkeun ka indung urang. Mun teu nyaahkeun kan banyak ya yang memilih istrinya daripada memilih ibunya. Ini ngeri banget. Kayak di sinetron FTV ya. Hanya office boy yang mendapatkan majikannya ya. Di FTV banyak. Sok. Orang mau plagiatnya, suka deh jadi office boy. Menang nugelis itu office boy nyanya. Iya lah pokoknya. Plagiat lah bangsa orang. Ya, ngebalajo FTV, nah SCTV. Aku maunya begini. Ngali film Eta, tukang kebon menang mahasiswa. Mana barangnya? Cuma ayah ke orang ya, kayak tukang kebon. Langsung nyalaman. Kasep hati tukang kebon, lagi udah menang nyeti. Nah, negara pengedulan gitu. Aci nanti nanti lu episode nanti. Pas saya mewek cijeruk rumah sakit. Pas saya mewek cijeruk rumah sakit gitu. Jika jumaahan, assalamualaikum, barokallahu alaikum, waalaikumsalam, dasarare jumaahan. Jadi jangan khawatir. Wala tahinu wala tahjanu. Fa'an alam ingkun tu mu'minin. Serahkan saja Allah maka ibu. Selama ada kita ya urus. Cuma kewajiban. Jadi jangan banyak kekhawatiran. Terus si mama mungkin berharap, sama triknya pengen cepat dapat jodoh, aku itu sujud ke kaki ibu mah, sekuat mah daripada epi ibu. Cina, namun sebilang dari, pengen nikah mah, menang juga. Kayak mama tak haji. Ayah karangan, senapi di nuki, awe lakinya awewe aku. Kayaknya pas balik ngaji, tiga racun nam, dek. To feel, to feeling sih. Eh tapi jodoh nggak nanya ke jam berapa mbak mau dijual? Ayah kalau bodoh nak. Kebetulan cerdas lempang. Kemana pulangnya? Cijame oh barang itu. Karena nomor handphone atau mah zaman Nokia banana pisang dan. Anu uk pisang. Kerja nggak sekarang? Panggil sebenarnya. Kayak ingetan wae jadi mabal gak banyak saya. Gimana itu? Aku mah nggak nyari pacar, nyarinya ibu buat anak-anak aku. Emang udah punya anak kan nanti dititipin di kami. Ya udah tuh ke orang tua aja, cuman si bapak kiki orang tua. Gus, kuat yang gelut. Ayo. Ser, wah, canggung badak cetek nyengis kalau ngejangkung wanita raja enon cet tadi bawa ke budak bapak kaya tuh orang kalau sudah budak neng bobo mungkin sarap banyak ribut kalau kamu emang asal kamu udah bobo kita aku milih aku punya kalau kamu yang milih ah sip dia orna dia tek Indonesia ngilu udah tangan lanceknya tapi teh kiki, alus om, duh weh, duh nges, semoga duit. Ya selamat ya. Itu yang jadi reward ya, 290 juta untuk dulu. Yang nges, itu orang sholat, ya Allah, mahal geningan. Cicing, weh orang mah ngojek deh ya. Duh, penumpang ya lebih garulis. Itu kan gerger sama penumpang yang garulis. Si gaya, monyet. Naikkan kalapa tuh benang-benang tung-tung nomang leos wah hasil lain hasil kekacu kan orang segitunya ya akhirnya luar biasa jawaban di Allah tuh yasir wala tuh asir dipermudah sumana sampai hari ini juan doakan rumah tangga saya langgeng amin tidak hanya langgeng kan ada lagi perempuan perempuan madan oke okay. Kembang di kearifan lokal negara kita. Jadi, terus ayah jodoh nama. Kan syarat menikahnya sederhana. Satu, ada dua mempelai, ada saksi, ada wali, ada mahar. Selesai. Rek ayo nanggi sok. Padahal kaya nak? Eta nusok ngahalangan pernikahan mah peyem ketan. rolade, cupa-cupa, baso tahu, kursi anu dicap RW, inggil gak kalang darunya, tenda tentara, ribu lah, patroma, mising aliran, kayura gaji, tanu ngalimukun, pinjam senok, kata tangga, ini kan bicaranya biaya belum ada, terus harus ditunda. Saya biasa mengantar dan jadi pengacara. Kawin ya, hilang. Isu kan ayah biaya menang arisan, bawa ke Ampera. Nah, di Ampera, Cina itu. Beres, nah, padahal ya, sir, wala tuan. Tangan anaknya Ustaz Epit, duh, gara-gara apa? Nah, cuma Ustaz Epit kan saya memahamkan, Ustaz temui dengan saya orang tuanya. Karena saya tertarik dengan ayat itu, nikahkan. Saya sering jadi pengacara sederhana. Bu, dikawin kan mau? Kayak bu, dikawin kan. Mobil tabrak anak ke jeruk. Menjelma tabrak anak ke jeruk. Ibu deh, buka budak hamil di tukang. Ya, alih. Hamil berarti payutnya mata. Jadi ada musyawarah aja teh, musyawarah. Yang paling penting kata Rasulullah, percepat. Percepat. Nggak ada alasan. Kalau sudah ada pasangan, nikah. Akhirnya biaya syarat mutlak bukan. Yang jadi syarat mutlak itu mahar. Datang sahabat ke Nabi Rasulullah, dia mah parah sahabat. Rasulullah yang kawin. Bukan mas kawin naon, tombol mas kawin. Awe nage can ayah, ayah mana kawin yang bisa apa. Nyalakan Rasul seher stok santrina. So kata dia, woi, kayak bukan mas kawin naon. Bukan mas kawin naon, bikinlah cincin walaupun dari besi. Asa calon istri murid dong. Ya sudah dimusdahkan. Termasuk dalam teknis saya baca masalah fikih sunnah pernikahan. Kan di urang mah geus aya pasanganna, geus aya walina, geus aya dua mempelaina, geus aya maharna, masih riweuh ku. Ya lain masalah puyeuh. Ya geringan amun akad teu nyambungnya. Tak saya mah sok pangharepna jeung lebih. Sah. Tanggung jawab, tanggung jawab. Dari zaman Nabi mah, bogo-bogo kobil dosa. Kan ada dua, Rasulullah kami pengen menikah. Berdiri, kobil tuh, sah. Keren tuh. Saking meminimalis kemungkinan berzina. Ya menurut beda orang mah. Tari mami nikah, kaneng titin misalnya. Ya, kanyi mas naon lah gitu. Kalau yang mas kawin, seperangkat alat mancing dibayar kompan. Ayo silah wakil nanti gagap. Tata-tata nanti ngesah lagi. Tanggung jawab, selalu saya 70 lebih. Tanggung jawab lah, karena punya dapil. Ini riwul kudus adat gula. Syaduan ilahi lo. Istighfar gula. Ini seburu ya ta, kawin ke. Tak saya masuk. Entah kenapa anak-anaknya yang di Bandung Tengah itu tak buru tak lah, isukennya datang isukennya. Lebena lakene ke ngawinkan batu, is kawinkan kurang. So, pak, sekian. Lebena kari nyatet, atau semuanya duit di lebeke. Lekak itu bantuan. Hei, asli lah. Kan yasir, wala. Kita pun ada pernikahan riwa, geruang. Sama yang tanggung jawab. Karena ini harus selesai. Praktik itu harus benar. Diri riwa ku. Itu waso, cina ulangi deh. Coba bapak nangis kolot. Ya kawin ya maut. Jadi ayo belum takdir nama gak apa-apa. Cuma menundanya itu loh pemirsa. Jangan ditunda-tunda. Bimbo Wai mengatakan berbuat baik jangan ditunda-tunda. Persoalan kemarin kan demo jadi masalah besar kenapa? Karena Ahok di penjaranya ditunda-tunda. Cempa langsung asup ke jempring. Lu juara dia mah mun Ahok kemari ke Ngariung dicil ke tengah. Saya minta maaf kepada seluruh umat Islam yang saya kemarin lupa kirain tidak disimpulkan dengan penistaan. Demi menebus kesalahan saya Ahok Gubernur Jakarta mengucapkan Shalallahillah juara tuh. Kecurangan ngimpi kali. Wah selesainya keren. Ahok dipungguk orang di Cien Budak Piking. Ya. itu teh lah, yasir wa antu asir. Nah, ini kuncian terakhir, kuncian tauhid. Kalau pengen semuanya dimudahkan, perbanyak sujud. Minta disujud. Kedua, minta ridho orang tua. Kalau memang ini sudah urgent sianida ini, jangan memang separantes kawin. Lebar gitu loh. Duit ngambaran sujud. Kawin kawin. Nau sih jadi masalah tuh bukan duit, ngomong. So, siap, sanggap, ya. Nya, kang jengkel. Sabar, agen lah sing mana yang lotre. Siap. Biar lebih nyaman berbahasanya di dalam hati, jangan rusak sholat kita. Hati, karena hati mah tidak tersentuh hukum. Jadi pokoknya berbahasa udang di dalam hati. Kalau memang aku udah bahasa Arab ya percuma itu ngertinya bahasa hati. Udah, ya. Sok. Kan ayah ternyata misalnya menikah. Saya baturan ya, Ustaz. Saya baturan. Coba kan ada baturan, degung-degung. Gak, pernikahan. Tadi mungkin kalau kita maksudnya kita langsung. Kita maut. Arah baturan, teman-teman. Berarti yang jodoh, tapi gagal wae nikah tuh. Kuna wae ngomong, mungkin jodoh kamu di surga nanti. Oh, karena keselnya nih ngalih banget kurang. Karena Pak Ewe gitu maksudnya mah. Sana sebabnya sapi penek gitu lah. Tung-tung di deketan baturan gitu. Terus gagal kawin jadi hati ku baturan. Dan uri wehmu ya. Jadi kalau udah ngadeketan mah, ngenan ke saya pasanganan. Ya berjalan kebohongan deketan, pugus saingannya si Eta. Rubah emang nih jomblo, saingannya loba ya. Jadi tong curhat kebetulan riwa ya. Ternyata kan yang menang solusi. Nah gak gawain di kamu. Sarannya sari angkisa. Sudah sabar, juga kamu mah di surga. Artinya mana yang hidup tong dilatih. Daripada gitu nih, ae, itulah kalimat lain. Ya itu saja lah, tapi tidak hanya doa yang berubah takdir. Saya yakin isu pagi itu yang menikah di dia. Ikuti doanya. Saya sekali, semuanya sekali. Biar cepat dapat jodoh. Rabbana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, untuk kami, pasangan-pasangan kami yang melahirkan dari pasangan itu anak cucu yang enak dipandang mata hati. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan dari anak cucu keturunan kami para imam untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi bibitnya soalnya kamu bisa memenangkan Islam. Itu ribu. Saja mohon maaf, saya Bependi serta all crew yang bertugas malam ini, wakili keluarga yang di rumah yang tidak bisa hadir di sini, walaupun tanpa disponsori Mangguan dan Majan, mengucapkan minal aidin wal faiz. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ada barokah dari pengajian ini. Yang ingin cepat menikah, Allah mayasir wala tu'asir. Allah permudah, tidak Allah persulit. Semoga rezekinya dimudahkan. Jauhi fitnah. Kalau yang sudah ada pasangannya, sudah ta'aruf, cepat semudah mungkin berakan, temui KUA. Ya. Kul qul ya astagfirullah wa lakum wa akum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.